الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتلوا مقاتلتهم وتسبي دراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. Masih melanjutkan pembicaraan kita di pembahasan yang telah lalu bahwa usai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan para sahabatnya menuju Bani Quraidah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahdukumul asra illa fi Bani Quraidah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril bahwa kami dari kalangan malaikat belum cuci-cuci ini, belum apa-apa, belum meletakkan senjata. Kenapa engkau sudah bersih-bersih? Kata Rasulullah SAW, tak ilain, terus mau kemana? Maka Jibril mengisyaratkan ke Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW langsung mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk beranjak pada saat itu juga menuju Bani Quraidah. Malam, barakallahu fikum, malam dihancurkannya Ahzab. Di pagi harinya tentu Rasulullah SAW sudah beranjak pulang, masuk ke kota Madinah. Sampai di dalam kota Madinah, tentunya waktu duhur. Kata Rasulullah SAW, la yusallian ahdukumul asra illa fi Bani Quraidah. Berangkat kalian sekarang juga menuju Bani Quraidah, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang melakukan salat di kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka pun berselisih, di antara mereka ada yang mengatakan, oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera, bercepat-cepat. Artinya walaupun kita masih di perjalanan dan masuk waktu salat asar, tetap kita melakukan salat asar di waktunya. Yang penting kita tetap memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercepat-cepat, bergegas-gegas. Sebagian yang lainnya mengatakan, oh enggak, memang dilarang kita melakukan sholat kecuali di Bani Quraidah. Alhasil dua pendapat dari dua kelompok sahabat ini yang menyikapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pun atau satu kelompok pun tidak dianggap salah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya benar. Barakallahu fikum. Setelah sampai di Bani Quraidah, dikepunglah Quraidah. Dikepung Bani Quraidah. Dan mereka pada saat itu ditimpa ru'ab yang sangat. Ditimpa rasa takut yang amat sangat. Sehingga mereka pun mengatakan, terus mau apanya, maunya apa kalian? Mereka mengatakan, kami meminta hukum Sa'ad. Sa'adlah yang menghukumi kami. Apa maunya? Bani Quraidah sebelumnya mereka merupakan halif. Di zaman jahiliyah orang dekatnya Sa'ad bin Mu'adz. Barakallahu fikum. Akan tetapi begitu Islam datang, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Mereka mengira bahwa Sa'ad bin Mu'adz masih membela atau sedikit masih rasa sayang terhadap mereka atau bagaimana. Sehingga mereka meminta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami meminta Sa'ad bin Mu'adz saja yang menghukumi kami. Padahal Sa'ad bin Mu'adz sakit. Barakallahu fikum. Di masjid ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit. Maka ketika mereka meminta agar supaya Sa'd yang menghukumi mereka, maka Rasulullah SAW mengirim beberapa orang menuju Sa'd memintanya datang pada saat itu juga. Farsala Nabi SAW ila Sa'd fa'ata ala himarin, maka datanglah Sa'd di atas ekor keledai. Falamma dana minal masyriq qala lil ansari qumu ila sayyidikum, maka ketika Sa'd dana minal masjid maka ketika beliau dekat dengan masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian semuanya menuju sayyid kalian, pimpinan kalian. Berdiri di sini hukmul qiyam, ada beberapa, kalau ini bukan hukum yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilarang adalah ketika orang senang untuk orang lain berdiri menghormatinya, ini yang dilarang. Man ahabba yatamassal lahu an-nas bil qiyam falyatabawwa maqadahu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang suka orang-orang berdiri untuk menghormatinya, maka silakan dia mengambil tempatnya dalam api neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka, oh tidak mau dia kalau orang tidak berdiri. Baik. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang, sementara para sahabatnya pada duduk, tidak ada seorang pun di antara para sahabat berdiri menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan beliau. Lima ya'lamuna min karahatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik. Karena para sahabat semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak senang sahabatnya berdiri untuk menghormatinya ketika beliau datang. Baik. Barakallahu fikum. Yani berdiri untuk menghormati, baik, ini tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Maka jangan, jangan, barakallahu fikum. Adapun berdirinya sesuai dengan perintah Rasulullah, kumu ila. Beda kumu ila dengan kumu li. Baik, berdiri untuk si fulan sebagai penghormatan. Tapi kumu ila, berdirilah kalian menuju, barakallahu fikum. Ila menuju, karena pada saat itu saat dalam kondisi sakit, perlu diturunkan dari kendaraannya, tidak bisa dia turun sendiri, repot dia. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kumu ila sayyidikum au ila khairikum. Baik. Apalagi di sini pada saat itu diriwayatkan, falamma tala'a qala Nabi SAW, kumu ila sayyidikum fa anzaluhu. Maka ketika muncul, barakallahu fikum, muncul Sa'd bin Mu'ad, Rasulullah SAW mengatakan, berdiri kalian semuanya, jemput sayyid kalian. Maka mereka pun pergi menurunkannya, fa anzaluhu. Mereka pun menurunkannya, menurunkan Sa'd. Faqala Umar, as-sayyiduhu wallah. Maka Umar mengatakan bahwa Sa'd as-sayyiduhu wallah. Yang dikatakan as-sayyiduhu wallah, tapi tidak diingkari berdirinya para sahabat untuk menjemput atau menurunkan Sa'd bin Mu'ad. Baik. Faqala ha'ula'i nazalu ala hukmika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka-mereka ini nazalu ala hukmika. Mereka mau turun ridha taib atas hukum apapun yang engkau tetapkan atas mereka. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'd, faqala taqtulu muqatalatahum wa tasbini darariyahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau membunuh orang dewasanya mereka dan engkau tawan taib orang-orang mudanya mereka. Faqala qadaita bihukmillahi wa rubbama qala bihukmillah. Kata Rasulullah SAW, engkau telah menetapkan untuk mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau sesuai hukum seorang raja. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum, fi riwayat Muhammad bin Salih al-Madkurah, laqad hakamta bihim al-yawma bi hukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menghukumi mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari 7 lapis langitnya. Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhkum fihim ya Sa'd. Ayo wahai Sa'd. Baik, ucapkan ucapanmu yang berupa hukum yang engkau tetapkan atas mereka. Mereka ini pengkhianat perang. Barakallahu fikum, dalam kondisi genting. Baik, mereka justru memutuskan atau membatalkan perjanjian. Faqala Allah wa rasuluhu haqqu bil hukm. Kata Sa'd, Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk menetapkan hukum atas mereka. Qala qad amaraka Allah ta'ala an tahkuma fihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau untuk menghukumi mereka. Hadi riwayat Ibnu Ishaq, laqad hakamta fihim bi hukmillahi fawqi sab'i sab'ati arqi'ah. Baik. Di sab'ati arqi'ah, sab'i samawat maksudnya. Masya Allah. Baik, ini keutamaan yang Allah SWT berikan kepada Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, ya, walhasil kisahnya, setelah mereka diputuskan bahwa mereka harus dibunuh, maka dipanggil mereka, disuruh keluar 10 orang. Tidak, diperiksa dulu satu demi satu. Baik. Kalau jelas sudah tua, kelas. Dewasa, jelas. Dewasa, dewasa, dewasa. Anak kecil, anak kecil. Nah, yang muda-muda ini, yang yuhtamal dia sudah dewasa atau tidak, ini yang diperiksa. Barakallahu fiik. Masalah umur tidak ditahu. Tidak ditahu umurnya berapa-berapa. Maka diperiksa kemaluan mereka. Diperiksa kemaluan mereka yang laki-laki ini. Kalau perempuan khas, perempuan. Baik, laki-laki yang dewasa selesai. Baik. Yang laki-laki yang masih muda ini yang diperiksa. Diperiksa kemaluannya. Karena kalau pada laki-laki barakallahu fikum al-inzal. Kita tidak tahu inzal ini apakah ini orang sudah inzal atau tidak. Barakallahu fikum. Umur juga kita tidak tahu berapa umur orang ini, boleh jadi dia dusta dalam pengakuannya berapa umur dia. Maka yang bisa dijadikan kepastian adalah al-imbat. Al-imbat tumbuhnya bulu kemaluan. Saya menunjukkan tentang kedewasaan atau baliknya seseorang. Baik. Biasa al-inzal, kemudian umur 15 tahun, barakallahu fikum, kemudian yang ketiga adalah al-imbat. Imbat adalah tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Pertanda bahwa dia telah dewasa. Mana saja yang lebih dahulu, maka itu yang dijadikan patokan. Barakallahu fikum. Mana yang lebih dahulu, itu yang dijadikan patokan. Ada orang nanti umur 17 tahun baru dia inzal. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dia telah dewasa setelah pas umur 15 tahun. Barakallahu fikum. Maka setelah dipisahkan semuanya, dipisahkan mana laki-laki dewasa, dan yang jelas, walaupun masih muda kelihatan muda, tapi sudah imbat, imbat ini tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluannya, digolongkan dengan yang dewasa. Kemudian diperintahkan mereka untuk dipisah 10 orang. Di situlah mereka dipenggal. 10 orang. Diperintahkan mereka dulu untuk menggali parit. Kemudian di barakallahu fikum dipenggal di situ 10 orang. Kemudian ditimbun. Baik. Masyaallah tabarakallah. Ini hukuman bagi orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Zakaria ibn Yahya qala haddatsana Abdullah ibn Umair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'd yawmal Khandaq. Baik. Ini yang dimaksud ini. Usiba Sa'd yawmal Khandaq ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Habban. Baik, ibn al-Araqah ramahu fil Akhal. Baik. Era Kahil, apa Kahil ini? Apa Kahil? Baik. Dekat mata dari Kuhl, barakallahu fikum. Tidak ada yang tepat di sini, barakallahu fikum. Baik. Usiba Sa'd yawmal Khandaq ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Habban bin Araqah ramahu fil Akhal. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah di dalam masjid. Masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Pusat kegiatan kaum muslimin. Di situ ditegakkan salat lima waktu. Dari masjid segala sesuatunya dari urusan agama diputuskan. Dipanggil orang untuk berkumpul di masjid. Dari masjid dilepas pasukan perang. Muhakamah di masjid. Barakallahu fikum. Bahkan orang sakit juga di masjid. Jadi masjid adalah apa? Pusat kegiatan kaum muslimin pada saat itu, karena memang kaum muslimin masih sangat sedikit sehingga semuanya masih bisa dilakukan di tempat itu. Nanti setelah berkembangnya di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu, wilayah kaum muslimin semakin banyak, kasus-kasus yang di barakallahu fikum yang dialami oleh kaum muslimin semakin banyak sehingga dibuatlah tempat untuk mahkamah, dibuatlah tempat untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ni Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu di Khandaq dia terkena anak panah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan khaimah, semacam tenda-tenda kecil di dalam masjid, liya'udahu min qaribin. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gampang untuk menjenguknya setiap saat. Baik. Malam raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khandaki wada'a silaha wa qatasala fa atahu Jibril alaihi salam. Baik. Ketika (tuh) Ketika pulang, barakallahu fikum, kisahnya ketika pulang dari Khandaq, wada' silaha, beliau telah meletakkan persenjataan beliau dan beliau pun mandi. Fatahu Jibril alaihissalam wa huwa yanqudu yanfudu ra'sahu minal gubar. Kemudian Jibril pun datang sambil mengibas-ngibaskan debu dari atas kepala Jibril. Faqala qad wada'ta silah, wallahi ma wada'tuhu. Kata Jibril, apakah engkau telah meletakkan persenjataan kalian, engkau wahai Rasul? Wallahi ma wada'tuhu, demi Allah, adapun aku belum aku meletakkan senjataku. Ukhruj ilaihim, keluar menuju mereka. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kemana? Mana daerah mana yang engkau perintahkan kami untuk menuju padanya? Fa'ashar ila bani Quraidah. Maka Jibril pun memerintahkan dan mengisyaratkan ke bani Quraidah. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazalu ala hukmihi faraddal hukma ila Sa'd. Fanazalu ala hukmihi. Baik. Maka mereka pun menyerahkan hukum kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada Sa'ad. Baik. Para dalu kemai la Sa'ad, faqala fa inni ahkum fiikum an tuqta' bihi an tuqtala al muqatalah wa an tusban nisa. Kata Sa'ad, aku menetapkan untuk mereka setelah didatangkan Sa'ad barakallahu fikum dari tempatnya didatangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad, aku menghukumi mereka bahwa orang dewasanya dari kalangan laki-laki mereka dipenggal lehernya di buh, dan adapun perempuan-perempuannya ditawan, wa durriya, dan anak-anak kecil, wa antuk sama amwaluhum, dan harta benda mereka dibagi-bagi. Falaisha fa akhbarani abi anil Aisyah anna Sa'dan qala Allahumma innaka ta'lamu annahu laysa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika fi qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuhu. Allahumma inni adunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Fa in kana baqiya min harbi quraysh shay, fa abkini lahu hatta ujahidahum fika. Fa in kunta wada'ta al-harba fa fajurha waj'al mauti fiha mautati fiha. Fa fajarat min labbatihi falam yar'ahum wa bil masjidi khaymatun min bani gifar illa ad-damu yasiru ilaihim faqad ya ahal al-khaymah. Mahad alladhi ya'tina min qibalikum fa idza sa'adun yaghzu jurhuhu daman famata minha radiyallahu ta'ala. Baik. Fa akhbarani Aisyah anna sa'adan qala Allahumma innaka ta'lamu annahu laysa ahadun ahabba ila an ujahidahum fika min qawmin kadzabu rasulaka wa akhrajuhu. Usai urusan Bani Quraidah, Sa'ad pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma innaka ta'lamu, mengatakan, ya Allah, sungguh engkau telah mengetahui, annahu laysa ahadun ahabba ilai ila an ujahidahum fika min qawmin. Sungguhnya engkau mengetahui, ya Allah, bahwa tidak ada satu kaum pun yang lebih aku cintai untuk aku perangi di jalanmu dari kaum yang telah mendustakan rasulmu dan mengeluarkan rasulmu dari negerinya, yakni orang Quraisy. Allahumma fa inni a'udzu bika min annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Ya Allah, engkau sungguh telah mengetahui dan aku menyangka mengira, annaka wada'ta al-harba, bahwa engkau betul-betul telah menghilangkan peperangan antara kami dengan mereka, yakni dengan adanya apa? Sulh nantinya. Baik. Bainana wa bainahum, fa in kana baqiya min harbi quraish shay fa abkini lah. Kalau masih ada peperangan yang engkau takdirkan memerangi orang Quraisy, maka panjangkanlah umurku ya Allah untuk memerangi mereka sampai aku bisa berjihad di jalan. Wa in kunta wada'ta al-harbah. Tapi kalau engkau sudah menetapkan bahwa tidak ada lagi peperangan antara orang-orang mukminin dengan orang-orang Quraisy, fabjurha, pecahkanlah luka ini, waj'al mautati fiha, dan jadikanlah kematianku padanya. Baik. Pamfajarat min labbatihi. Akul di sini datang, barakallahu fikum. Taib. Dari daerah pinggiran mata, dari kuhl. Kemudian dari sini, barakallahu fikum, labbah. Labbah di sini. Kemudian pecahlah darah itu dari luka yang mengenai beliau. Baik. Pampajarat min labbati falam yar'ahum wa fil masjid khaymatun min bani Gifar. Ternyata dalam masjid itu bukan cuma khaymahnya Sa'ad, yakni tenda-tenda kecilnya Sa'ad, tapi di sana juga dari bani Gifar. Tidak terasa oleh mereka kecuali ad-damu yasiru ilaihim. Darah itu sudah mengalir ke arah mereka, tenda yang lainnya. Faqalu ya ahlal khaymah. Wahai orang-orang yang menghuni khaymah di samping kami, ma hadha alladhi ya'tina min qibalikum? Apa gerahan yang datang dari kalian ini menuju kami? Kok ada darah? Ada apa ini? Baik. Fa idza Sa'dun yagdu jurhuhu dama. Ternyata Sa'd barakallahu fikum, darah ya penyar lukanya memuncratkan darah. Fama ta minha radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pun mati barakallahu fikum dengan sebab itu. Masyaallah. Di sini kata Al-Hafidz, fa inni adzunnu annaka kal wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Ini ucapan dan persangkaan Sa'd. Persangkaan Sa'd. Walam yusib bi hadza adzan, dan ternyata tidak tepat persangkaan Sa'd dalam masalah ini karena masih ada perang. Ini perang apa? Fathu Makkah. Lima waqa'a min al-hurubi fi al-ghazawati ba'da dzalika. Karena setelah perang Khandaq masih ada perang-perang lainnya sampai perang apa? Perang Fathu Makkah. Qala fayumalu ala annahu da'a bidzalika falam taqa al-ijabatu. Boleh jadi beliau memang berdoa untuk itu, ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhara lahu ma huwa afdalu min dzalika kama sabata fil hadits al-akhir fi du'a'il mu'minin. Tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk Sa'd sesuatu yang lebih mulia dari apa yang dia minta sebagaimana dalam hadis yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Di sini ada kata Al-Hafid, wa fi kisati Bani Qurayza min al-fawaid wa khabaru Sa'd bin Mu'ad jawazu tamanni syahada. Kisah tentang Bani Qurayza dari fawaid wa khabaru Sa'd bin Mu'ad jawazu tamanni syahada, bolehnya berangan-angan untuk mati syahid. Dan siapa yang berangan-angan untuk mati syahid, artinya berdoa dengan tulus ikhlas, walaupun tidak nampak sekarang ini barakallahu fikum tanda-tanda misalnya bahwa akan terjadi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita meminta barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah, man talaba syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa imma ta'ala firasyi. Man talaba syahadata bi sidqin, barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur ikhlas dari dalam dirinya, baik, ballaghahu Allahu manazil asyuhada, Allah akan menempatkan dia di posisi orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini pengkhususan dari keumuman larangan meminta kematian. Barakallahu fikum. kecuali tentunya doa. Baik, doa. Kalau orang itu sudah sakit parah, dia melihat bahwa sudah sangat minim kemungkinan untuk dia sembuh, maka barakallahu fikum, dan dia melihat bahwa dia sudah sangat menyusahkan orang banyak, maka hendaknya dia berdoa. Kalau mesti dan mau tidak mau dia harus berdoa. In kunta la budda fa'ilan faqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hayyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani sayyid in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikanlah aku, barakallahu fikum, kalau memang kematian, hidupkanlah aku, yakni biarkan aku sembuh dari penyakit ini, dan hidupkan aku kalau memang kehidupan itu lebih masih lebih bagus untuk aku. Baik. Dan ya Allah, wafatkanlah aku jika sekiranya memang kalau kematian itu adalah sesuatu yang lebih bagus untuk aku. Ini boleh kalau memang karena memanglah dalam hukum asalnya dilarang untuk berangan-angan mati. Taib, kata Rasulullah, la yatamanna yanna ahdukumul mauta. Taib, li apa? Taib, li musibatin nazara bi hadzal ma'na. Jangan ada seorang pun di antara kalian meminta kematian karena ada lidurin nazara bihi, apa lidurin atau lidurin nazara bihi, karena adanya malapetaka yang menimpa dia. Apakah sakit yang dia derita atau kemiskinan yang amat sangat atau masalah yang sangat besar yang dia hadapi. Barakallahu fikum, jangan dia minta kematian. Barakallahu fikum. Kecuali kalau kondisinya sangat-sangat memungkinkan, apa sangat-sangat memang harus dia berdoa dengan kematian. Misalnya kalau dia sudah lihat bahwa dia pun hidup sudah, barakallahu fikum, sudah banyak merepotkan orang, dan apa perhitungan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan mungkin mengatakan wah ini tetap begini-begini saja ini orang, barakallahu fikum. Maka silakan dia berdoa dengan doa itu. Baik. Di sini juga fihi tahkimul afdal min man huwa al man huwa mafdul. Bolehnya dijadikan orang yang mafdul untuk menjadi hakim sementara yang afdal ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling berhak untuk menentukan itu, tapi Rasulullah sallallahu menyerahkan ini kepada Sa'ad. Wa fi jawaz ijtihad fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin barakallahu fikum tidak mesti orang yang paling utama di antara mereka. Barakallahu fikum. Sama seperti panglima. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Usama bin Zaid, di dalam pasukan itu ada kibarus sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang lebih pantas baik. Bolehnya ijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini jawaz ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khilafiyah min usul fikih. Dan yang sahih bolehnya, barakallahu fikum, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat berijtihad. Tapi tetap mengembalikan hukumnya berikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena berikutnya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan apa yang menjadi ijtihad para sahabat dengan ikrarnya atau membetulkannya kalau memang keliru dan salah. Barakallahu fikum. Seperti Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Baik, berguling-guling. Baik, berguling-guling. Ketika diutus bersama dengan Umar radhiyallahu taala dalam satu perjalanan, kemudian dia junub di malam hari yang amat sangat dia junub kemudian tidak ada air. Baik. Dia mengira bahwa kalau wudu gantinya tayamum. Maka ketika junub kan mestinya mandi. Gantinya berguling-guling. Baik. aku pun berguling-guling, tamarruk, dari berguling-guling di atas pasir, sebagaimana bergulingnya hewan. Dari berikutnya ketika sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan sebagai ijtihadnya. Kata Rasulullah SAW, inna ma yakfika an taqula hakadha biyadaika. Diperintahkan untuk tayamum. Saya tidak perlu berguling-guling. Barakallahu fikum. Jadi gantinya wudu adalah tayamum, sama seperti gantinya wudu, gantinya mandi janabah adalah tayamum juga. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga yang ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah takrir yang ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ada beberapa di antaranya adalah ketika Qatadah radhiyallahu taala anhu, Qatadah Qatadah barakallahu fikum berburu bersama dengan kelompok jamaah haji barakallahu fikum, yang cuma dia sendiri yang tidak berihram pada saat itu, yang lainnya pakaian-pakaian ihram. Tapi pada saat di perjalanan, sahabat-sahabat Rasulullah melihat ada seekor himar wahsy, zebra. Tapi mereka pun ketawa-ketawa. Abu Qatadah melihat, tengok sana nih, ada sana. Tidak ada yang menunjukkannya. Dia sendiri melihat. Kenapa mereka ketawa ini? Ada buruan sana. Maka dia pun melompat naik ke atas kudanya dan ternyata cambuknya jatuh. Maka ketika cambuknya jatuh, Abu Qatadah meminta untuk diambilkan. Nawil niha, tidak seorang pun yang mau mengambilkannya. Akhirnya dia pun turun sendiri mengambilnya. Maka dia naik kembali, kemudian mengambil tombaknya dan mengejar kuda itu, himar itu, sampai dia menombaknya. Kemudian dia membawanya, membawa dagingnya masuk ke rombongan. Kemudian mereka memakannya. Begitu mereka makan, mereka sadar, kita ini ihram. Sementara yang kita makan ini binatang buruan. Barakallahu fikum. Baik. Sesampainya mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengisahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal minkum aman aanahu. Baik. Aw ashara ilaihi. Adakah di antara kalian yang membantunya, membantu Abu Qatadah ini dalam perburuan dengan cara apa saja, seperti yang tadi mengambilkan cambuknya, itu sudah termasuk membantu. Barakallahu fikum. Atau memberi isyarat, napa sana, bagi jo, tidak. Atau mengisyaratkannya juga tidak, membantunya juga tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakulu, silakan makan. Masih ada kasih sah dari kalian? Mereka mengatakan masih ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun memakannya. Ini takrir, mereka tentang bolehnya. Bolehnya para hujjaj wal mu'tamirin yang dalam kondisi ihram untuk memakan binatang buruan, dengan catatan bukan mereka yang memburunya dan tidak diburu buruan itu untuk mereka. Hambarakulabikum. Bukan mereka yang memburunya dan bukan diburu untuk mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ashab bin Mujassamah. Dia menghadiahkan daging buruan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa ternyata Ashab bin Mujassamah sengaja berburu untuk dihadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menerimanya. Masya Allah. Jadi bolehnya ijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tetap kembali berikutnya pada pembetulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itulah sesuatu yang salah, keliru, atau iman takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. Kata Rasulullah SAW, serang mereka dengan bait-bait syairmu. Wahai Hasan, Hasan bin Thabit. Beliau adalah orang yang hebat jitu dalam melantunkan bait-bait syair. Wa Jibril ma'aka, dan Jibril menyertaimu. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, orang yang memiliki kemampuan bersyair ini terkadang ditakuti oleh orang-orang. Baik. Karena syuara ini barakallahu fikum mampu merendahkan orang dengan serendah-rendahnya dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan dan ungkapkan. Sampai orang-orang tidak memiliki harga dan nilai sama sekali. Baik. Demikian juga barakallahu fikum ketika dia memuji seseorang dengan pujian-pujian yang tentunya mubalaghah. Baik, sehingga dengan pujian itu orang terangkat dengan dengan pujian itu ke posisi yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Dan mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang masalah bahasa sehingga mereka sangat terpukul ketika hujatan-hujatan melalui bait syair itu dilontarkan kepada mereka. Mereka merasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bait syair yang mereka dengar itu lebih menyakitkan mereka daripada hujaman anak panah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, seperti cacian makian ini barakallahu fikum, ada orang yang kalau dicaci dimaki, waduh, lebih sakit hati dia ketimbang ditempeleng atau dipukul. Barakallahu fikum. وزاد إبراهيم ابن طحمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة لحسان بن ثابت اهجوا المشركين فإن جبريل معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم serang orang-orang musyrikin dengan bait syairmu karena sungguhnya Jibril bersama dengan engkau membantu engkau. Baik, barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.